وقد قرأنا الحديث الطويل عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير رحمه الله فقال أيكم رأى الكوكب إلى آخره. Masih ingat kisahnya? Karena kita akan lanjutkan kepada pembahasan kalimat-kalimatnya, sehingga hadisnya saya anggap kalian sudah mendengarnya kemarin. Yaitu Imran bin Husain ketika bersama Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa Husain bin Abdurrahman? Huwa As-Sulami. Hadisnya dikatakan hakadha awradahu al-musannif ghairu ma'zuwin. Beginilah musannif membawakannya tanpa disebutkan rujukannya dari mana. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari mukhtasaran secara ringkas dan juga secara mutawwalan. Ada yang ringkas, ada yang panjang. Muslim juga meriwayatkan walafdulahu, dan lafadz ini lafadz Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Nasa'i. Kita lihat kalimatnya satu persatu. Pertama dari Husain ibn Abdurrahman. Huwa Husain ibn Abdurrahman As-Sulami. Julukan kunyahnya Abul Hudzail Al-Kufi. Seorang yang thiqatun, terpercaya, mata sanata 36 wa mi'ah. Walahu 93 sanah. Meninggal pada 36 wa mi'ah. Meninggal pada 100 atau pada tahun 136. Dan beliau berumur 93 tahun. Rahimahullahu ta'ala. Wa Sa'id ibn Jubair. Beliau imam al-faqih. Min jullati ashab ibn Abbas. Salah satu dari sahabat-sahabat Abdullah ibn Abbas. Atau murid-murid Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Riwayatuhu an Aisyah wa Abi Musa mursalah. Riwayat beliau dari Aisyah dan Abu Musa mursalah. Wa huwa kufiyun. Beliau juga dari Kufah. Kufi, nisbah kepada Kufah. Maula li Bani Asad. Beliau adalah maula dari Bani Asad. Qutila baina yadayil Hajjaj. Beliau terbunuh, dibunuh oleh Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Sanata 95. Pada tahun 95 Hijriah. Walam yukmil al-khamsin. Dan umurnya belum genap 50 tahun. Ditangkap oleh Hajjaj ibn Yusuf. Dan kemudian ditanya dengan sekian banyak pertanyaan. Dipaksa untuk mengucapkan sesuatu yang dia tidak ridha dan dia tidak sepakat. Maka dia tetap tidak mau. Disiksa, dicambuk, sampai kemudian dibunuh. Qauluhu, di dalam hadis tersebut ditanyakan siapa yang melihat di antara kalian kaukab alladhi inqaddat al-barihah. Apa itu inqadda? Huwa bilqaf wadda'ad al-mu'jamah. Qaf dan dad yang kedua-duanya bertitik ay saqata, maknanya yang jatuh. Inqadda, jatuh. Sedangkan al-barihah hiya zawal, atau barihah hiya aqrab lailatin madat. Barihah adalah malam terdekat yang telah lewat. Berarti kalau saya bilang al-barihah, kapan itu? Tadi malam. Taib, itu al-barihah. Siapa di antara kalian yang melihat kaukab alladhin qaddal barihah? Siapa yang melihat bintang yang jatuh tadi malam? Begitu. Qala Abu al-Abbas, ta'lam yuqal qabla zawal ra'aitu al-lailah wa ba'da zawal ra'aitu al-barihah. Dalam bahasa Arab, kalau kalian menyatakannya di malam yang kamu jalani belum lewat malamnya, kamu katakan al-laila. Ra'aitul laila, aku lihat malam ini. Ra'aitul laila. Tetapi ketika sudah lewat malamnya, pagi harinya kamu berkata ra'aitul barihah. Ra'aitu al-barihah. Wa kadza ghairuhu, demikian pula yang lain berkata seperti itu. Wa hiya mustaqqatun min bariha idza zala. Dan kalimat bariha diambil dari kata bariha, kalau dia bergeser. Dan itu barakallahu fikum termasuk dari sekian kalimat yang mutaradif, zala, bari'a, bariha, fati'a, dan ila akhirin. Qauluhu ama inni lam akun fi salah. Perhatikan, dibaca ama dengan ringan tanpa tasdid. Jangan salah baca. Jangan dibaca amma, bukan. Ini ama inni lam akun fi salah. Qala fi Mughnil Labib, disebutkan dalam kitab Mughnil Labib, kalimat ama bil fathi wat takhfif. Dengan fathah dan dengan takhfif. Takhfif lawannya tasdid. Tanpa tasdid, takhfif. Ala wajhain, dia memiliki dua sisi. Ahaduhuma an takuna harfu istiftahin bimanzilati ala. Yang pertama atau sisi pertama, dia kedudukannya seperti huruf istiftah. Tahu huruf istiftah? Ala. Tidak diterjemahkan, tetapi terpahami. Tidak diterjemahkan, tetapi terpahami. Apa dipahaminya? Dipahaminya ketahuilah. Ala inna kada, ketahuilah bahwa. Padahal kalimat ala bukan terjemahannya diketahuilah, bukan. Tetapi ala adalah harfu istiftah untuk membuka pembicaraan. Untuk membuka pembicaraan. Nah, kadang-kadang dengan kalimat tersebut, kadang-kadang dengan kalimat lain. Dan sesungguhnya dalam bahasa kalian juga ada, kalau orang mau ngomong tapi kalian belum perhatian, maka kamu akan mengucapkan kalimat yang tidak diperlukan hanya sekedar untuk perhatian kalian. Dengar. Baru ngomong. Atau kalimat ala inna kada wa kada. Atau ama. Nah. Wa idha waqa'at anna ba'daha kusirat. Kalau setelahnya diiringi dengan kata inna, maka dikasrahkan alifnya. Jangan anna tapi inna. Ala inna kada. Ala inna kada. Jangan anna. Mengapa? Karena ini bukan kalimat, bukan masuk di dalam jumlah. Tidak termasuk dalam jumlah. Sehingga kalimat inna seperti di awal jumlah. Dan kalian tahu mawadhi inna, iya kan? Di antaranya mawadhi inna adalah di awal pembicaraan. Tapi ala enggak dianggap. Alanya enggak dianggap. Sehingga dikatakan harfu istiftahin. Kalau waqa'at anna ba'daha, kalau ada anna setelahnya, maka dikasrahkan. Ala inna ma'al usri usra. Ala inna ma'al usri yusra. Asani an takuna bima'na haqqan. Sisi kedua bermakna haqqan. Atau pertanyaan ahaqqan. Baik. Dari kata apa? Dari kata a sebagai pertanyaan dan la sebagai nafi. Apakah tidak? Tetapi maknanya benarkah? Iyakah? Sungguh aku tidak dalam keadaan sholat. Baik. Berarti ada berapa makna? Dua makna. Makna pertama, kedudukannya seperti harfu istiftah. Sama dengan ala. Ama. Yang sering dipahami dengan ketahuilah. Begitu. Sedangkan yang kedua, bermakna ahakkan. Apakah itu benar? Atau benarkah? Tapi apa selanjutnya? ala inni lam akun fi shalah. Ketahuilah bahwa aku tidak dalam keadaan salat. Atau makna kedua, benarkah sesungguhnya aku tidak dalam keadaan salat? Ini barakallahu fikum, masya Allah, adabnya para salaf, adab mereka. Ketika dikatakan siapa yang melihat bintang yang jatuh tadi malam, jawab, aku melihat. Tapi ketahuilah, aku tidak dalam keadaan salat. Khawatir orang yang melihat, orang yang mendengarnya mengira dia qiyamul lail, masya Allah, begitu. Paham ya? Nah, mereka diantara adabnya para salaf tidak mau dipuji dengan sesuatu yang dia tidak kerjakan. Tidak mau dipuji dengan sesuatu yang dia tidak kerjakan. Khawatir disangka dia sedang qiyamul lail. Maka dibantah. Ketahuilah bahwa aku tidak dalam keadaan sholat. Tetapi aku dalam keadaan tersengat tadi malam. Baik. Berbeda dengan para munafikin. Yuriduna an yuhmadu bimalam yaf'alu. Mereka ingin dipuji dengan sesuatu yang mereka tidak kerjakan. Mereka tidak kerjakan salat, tapi mereka pura-pura bawa sejadah, berpura-pura habis berwudu, berpura-pura hanya sekedar supaya mereka mengira dia sedang salat atau dia habis salat, padahal tidak. Ini terbalik. Adapun salaf justru sebaliknya. Khawatir orang mengira dia sedang salat, langsung dibantah. Ala, atau dengan ama, inni lam akun fis salat. Ketahuilah, aku bukan sedang salat, tapi waktu itu aku disengat. Wa qala akharun, berkata yang lain, hiya kalimatani, bahwa itu dua kalimat. Al hamzah lil istifham, hamzah untuk hamzah istifham yang bermakna apakah. Wa ma ismun bi makna syai, sedangkan ma adalah isim tetapi maknanya syai. Ama, kalau tadi kan maknya tidak, kalau sekarang maknya syai. Yani adzalika syai haqqun, apakah itu benar? Fal ma'na ahaqqan, berarti maknanya sama dengan yang tadi. Ahaqqan wa hadha huwa as-shawab, wallahu ta'ala a'lam. Wa mawdi'u ma an-nasb 'ala adh-dharfiyyah, kedudukan ma di sini kedudukannya nasb, yakni i'rabnya, kedudukan dalam i'rabnya nasb mansub 'ala adh-dharfiyyah. Wa hadhihi tuftah anna ba'daha, dan kalau seperti ini maka anna yang setelahnya dibaca dengan fathah. Perhatikan, kalau ama a-nya apakah, ma-nya syai, asyai'un haqqan, maka kalau ada inna dibaca dengan anna. Mengapa? Karena bukan awal jumlah. Awal jumlahnya apakah? Syai, anna kada wa kada. Tapi kalau tadi ala, ini ama dengan makna ala, berarti itu hanya istifdah. Awal jumlahnya inna. Ala inna kada kada. Mafhum perbedaan antara keduanya tergantung dipahami dengan pemahaman yang pertama atau kedua. Kalau sebagai harfu istiftah, maka innanya dikasrahkan, inna. Kalau ada inna, di sini kebetulan tidak ada. Kalau ternyata a-nya adalah apakah dan ma-nya syai, asyai'un hu, asyai'un hadha, maka yang berikutnya berarti bukan di awal jumlah, maka tuftah, difathahkan. Ama anna kada. Naam. Intaha. Wal ansab huna huwal wajhul awal. Tetapi yang tepat di sini, barakallahu fikum, justru sisi pertama. Yang mana sisi pertama? Harfu istiftah. Karena dia ingin mengkhabarkan bahwa saya tidak dalam keadaan salat. Ala atau ama inilam akun fis salah. Ketahuilah bahwa aku tidak dalam keadaan salat. Itu yang tepat, yang ansab, yang munasib. Wal qail, siapa qail yang berbicaranya? Huwa Husain. Husain bin Abdurrahman. Khafa an yadhunna al-hadirun annahu ra'ahu wa huwa yusalli. Dia khawatir kalau yang hadir mengira bahwa dia melihatnya dalam keadaan salat. Fa nafa'a nafsihi ihamul ibadah. Maka dia khabarkan padanya untuk menafikan, nafa an nafsihi, menafikan dari dirinya ihamul ibadah, menafikan dari dirinya kesan kalau dia sedang ibadah. Wa hadha yadullu ala fadlis salaf. Tadi ini menunjukkan keutamaan salaf. Apa tadi keutamaan salaf? Keikhlasan. Wa hirsihim 'ala al-ikhlas. Mereka bersungguh-sungguh untuk ikhlas. Wa ibaduhum 'anil riya. Dan mereka sangat jauh dari riya. Wa tazayyun bima laysa fihim. Mereka sangat jauh dari riya dan sangat jauh dari tazayyun bima laysa fihim, berhias dengan sesuatu yang dia tidak kerjakan. Salaf tidak seperti itu. Sifat yang jelek seperti itu adalah sifatnya para munafikin. Yuriduna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka ingin dipuji dengan sesuatu apa yang mereka tidak kerjakan. Mereka ingin dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Berbuat yuzayyin nafsah, menghiasi dirinya seakan-akan dia habis beribadah. Seakan-akan dia habis salat malam. Padahal tidak. Salaf sebaliknya, ketika dia, aku melihat bintang jatuh tadi malam, bintang jatuhnya di waktu sahar. Kalau orang itu melihat, berarti dia qiyamul lail. Maka beliau yang ternyata tidak qiyamul lail, khawatir dipuji dengan apa yang dia tidak kerjakan, dia bantah, ama inilam akun fis salah, ketahuilah aku tidak dalam keadaan salat, aku disengat binatang berbisa. Baik, dia tidak mau dipuji dengan sesuatu yang tidak dikerjakan, maka dia nafikan kesan kalau dia sedang ibadah. Maka dia katakan, ama inni lam akun fis salah, walakinni ludirtu, tetapi aku disengat. Apa makna ludir? Bidhammi awalihi, didomahkan awalnya. Wa kasru tsanihi, dan dikasrahkan kalimat keduanya. Ludira atau ludirtu. Mabni lil majhul. Qala ahlul lughah, berkata ahlul lughah, ladaghathul aqrab, dia disengat oleh kalajengking. Wadawatus samum, dan semua yang berbisa. Berarti kalau ular menggigit atau kalajengking yang menggigit, itu dalam bahasa Arab disebut dengan ladaghah. Ladaghathul aqrab. Ladaghathu al-aqrab aw ladaghathu al-hayyah idza asabathu bisummiha, kalau terkena racunnya, kalau terkena kepadanya racunnya, bisanya. Wa dzalika bi an ta'birahu bi syaukatiha, yaitu ketika binatang tersebut menusukkan jarumnya. Baik, takbirahu itu menusuk. Baik, kalian tahu ibrah jarum. Nah, syaukah, sesuatu yang tajam menusuk, itu dikatakan syaukah. Idza takbirahu atau bi an takbirahu bi syaukatiha, kalau dia ditusuk dengan tajam-tajamnya kemudian mengirimkan atau memasukkan racunnya, maka dikatakan dalam bahasa Arab ladagho. Ladaghathu al-aqrab. Orangnya mengatakan ludirtu, aku disengat. Ludirtu. Tayib, kemudian ditanya, famadza taf'al, apa yang kau lakukan ketika kau disengat? Dijawab, irtaqaitu. Qultu irtaqaitu, aku memakai ruqyah. Tapi kalau saja kalimatnya irtaqaitu, sesungguhnya enggak ada masalah. Mengapa enggak ada masalah? Dan enggak perlu dibantah. Karena memakai ruqyah boleh. Tetapi sesungguhnya di sini dalam riwayat lain, dalam riwayat lafadz Muslim, kalimatnya istarqaitu, aku meminta diruqyah. Ini yang jadi masalah. Paham ya? Berarti hukum ruqyah ada dua macam. Kalau memakai ruqyah boleh. Kalau meminta diruqyah makruh. Maka yang lebih sahih wallahu taala a'lam adalah kalimat dalam Sahih Muslim istarqaitu. Ai talabtu man yurqini, yani aku meminta seseorang untuk meruqyah aku. Maka itu yang ditegur oleh Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala. Dia tanya, "Ma hamalaka ala dzalik?" Mengapa engkau meminta diruqyah? Yang membawamu berbuat seperti itu, apa dalilnya? Inilah kehebatan salaf, bahwa mereka tidak berbuat sesuatu kecuali dengan dalil. Dan sudah biasa di kalangan mereka. Sehingga ketika ada orang sesuatu atau ada orang yang berbuat sesuatu, mesti akan ditanya, apa dalilnya? Tetapi dengan bahasa yang sopan, fama hamalaka ala dzalik, apa yang membawamu untuk berbuat seperti itu? Fihi talabul hujaj ala sahhatil madhab. Di sini bolehnya, ini ada dalil, bolehnya meminta hujjah untuk menunjukkan sahihnya madhab. Kamu kok begitu? Apa dalilnya? Itu boleh. Itu kebiasaan salaf bahkan. Itu kebiasaan salaf. Ketika dia meminta diruqyah, tidak langsung, engkau salah. Tidak. Tetapi ditanya dulu, fama hamalaka ala dzalik, apa yang membawamu berbuat seperti itu? Fihi talabul hujaji ala sihhatil madhab. Di sini perlunya meminta dalil, meminta hujjah untuk menunjukkan sahihnya sebuah pendapat. Dijawab haditsun haddatsana Syu'bi. Dijawab dengan dalil. Aku berbuat seperti ini karena dalil. Yaitu hadis yang disampaikan kepadaku dari Syu'bi. Siapa Syu'bi? Ismuhu Amir ibn Syurahil Al-Hamadani. Amir ibn Syurahil Al-Hamadani. Beliau wulida fi khilafati Umar, yang dilahirkan di zaman khilafah Umar. Wa huwa min thiqatit tabi'in, salah seorang tabi'in yang thiqah. Wa fuqaha'ihim, bahkan termasuk fuqahanya. Sering kita dengar kalimat Syu'bi, qala Syu'bi, maka beliau adalah seorang thiqah dari kalangan tabi'i. Mata sanata 300, yang meninggal pada 103 Hijriah. Qauluhu, kemudian ditanya lagi, apa yang disampaikan kepadamu oleh Syu'bi? Fama haddataka, apa yang disampaikan padamu? Dijawab, haddatsani an Buraidah. Disampaikan kepadaku oleh Syu'bi dari Buraidah. Didhammahkan di awalnya dan difathahkan di keduanya adalah tasghir dari Burdah. Bentuk tasghir dari Burdah menjadi Buraidah ibni Husayb. Didhammahkan haknya, difathahkan sadnya, Husayb. Al-muhmalatain, yang kedua-duanya tanpa titik, hak dan sadnya tanpa titik. Beliau Ibnu Al-Haris Al-Aslami, sahabiyun masyhur radhiyallahu taala anhu. Dia adalah seorang sahabat. Berarti beliau mendapatkan dari Syu'bi, Syu'bi mendapatkan dari Buraidah Ibnu Husayb. Sahabat yang mulia ini meninggal pada tahun 63, pada tahun 63. Qalahu Ibnu Sa'ad, demikian dikatakan oleh Ibnu Sa'ad, wallahu taala a'lam. Qauluhu, ketika disampaikan kepadanya, aku dengar dari Syu'bi, ditanya, apa yang dikatakan Syu'bi? Syu'bi menyatakan kepadaku dari Buraidah Ibnu Husayb tentang la ruqyata illa min 'ainin aw huma. Waqad rawahu Ahmad wa Ibn Majah anhu marfu'an, diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad Ibn Majah dari beliau secara marfu'. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidzi dari Imran Ibn Husain secara marfu'. Qala al-Haythami rijalu Ahmad thiqat. Kata al-Haythami, rawi-rawinya yang dipakai oleh Imam Ahmad semuanya thiqah. Tayib, apa maknanya la ruqyata illa min ainin aw huma? Tidak ada ruqyah kecuali untuk ain, penyakit yang disebabkan oleh mata, dan huma, demam yang disebabkan oleh sengatan binatang berbisa. Kita lihat yang pertama ain. Al-ain hiya isabatul a'in ghairahu bi'ainihi. Ain adalah sesuatu yang menimpa atau yang ditimpakan oleh a'in, a'in orang yang menyebabkannya, ghairahu kepada orang lain, bi'ainihi dengan matanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan al-ain wa haq. Al-ain haq. Ain itu benar adanya. Jadi kalian jangan mengatakan, oh enggak mungkin, mustahil. Nabi yang menyatakan al-ain haq. Penyakit yang disebabkan oleh ain itu haq. Sehingga jagalah anak-anak kalian atau adik-adik kalian pagi dan sore. Pegang kepalanya, ucapkan u'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min ainin lamah. Aku perlindungkan engkau. Yani kepada bayi tadi atau anak kecil tadi, u'idzuka bi kalimatillahi tammah. Aku perlindungkan engkau dengan kalimat Allah yang maha sempurna. Min kulli syaitanin wahamah, dari syaitan dan dari segala macam mara bahaya. Wa min ainin lamah, dan dari mata-mata yang hasad. Karena ada mata yang hasad melihat seorang anak, itu lucu anak ini. Anak itu sakit. Tiba-tiba demam. Maka itu yang paling manjur dengan apa? Dengan ruqyah. La ruqyata illa min ainin aw huma. Al-huma didhammahkan dengan muhmalah. Jadi haknya tanpa titik, bukan kho, bukan jim. Wa takhfifil mim, tetapi tanpa ditasdidkan mimnya. Takhfif, yakni dengan ringan tanpa tasdid. Humah, bukan hummah, tapi humah. Maknanya summul aqrab wa shibhuha, racunnya kalajengking dan sejenisnya. Berarti tidak ada ruqyah yang manjur, yang mujarab, kecuali untuk dua sebab. Untuk penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata seseorang, dan penyakit yang disebabkan oleh binatang berbisa. Masya Allah. Dibawakan dalil oleh Husain bin Abdurrahman. Tetapi Sa'id bin Jubair tahu bahwa ada yang lebih afdal dari itu, yaitu untuk tidak meminta. Maka beliau berkata dengan bagusnya, Masya Allah, dengan adab, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh bagus seorang yang berhenti pada apa yang dia dengar. Ini engkau sudah bagus. Mendengar hadis kemudian berpegang dengannya, itu sudah bagus. Aiman akhadha bima balaghahu minal ilmi. Yani siapa yang mengambil apa yang sudah sampai kepadanya dari ilmu, itu bagus. Qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sudah bagus orang yang berhenti pada dalil yang dia dengar. Bagus. Kamu sudah mendengar hadis itu, pakai hadis itu. Bagus. Wa amila bihi, dan berpegang dengannya, mengamalkannya. Qad hasana atau qad ahsan. Bi khilafi man ya'mal bi jahlin aw la ya'mal bima ya'lam. Berbeda dengan dua golongan yang lain. Yang beramal dengan kebodohan atau yang tidak beramal dengan ilmu yang sudah sampai. Dua-duanya jelek. Beramal tanpa ilmu atau berilmu tidak beramal, dua-duanya jelek. Tapi kamu mendengarkan ilmu, berpegang dengannya dan kerjakan, bagus. Itu sudah bagus. Baik. Fainahu musi'un asim, adapun orang yang beramal dengan kebodohan atau la ya'mal bima ya'lam, atau tidak mengerjakan apa yang dia tahu, maka fa innahu musi, maka orang seperti itu orang yang jelek, asimun, dosa. Baik, wa fihi fadilatu ilmi salaf wa husnu adabihim, dan ini menunjukkan betapa bagusnya akhlak salaf, ilmunya salaf, dan husnu adabihim, dan adab mereka. Bagaimana adab mereka? Lihatlah. Sa'id bin Jubair ingin menegur Husain ibn Abdurrahman. Semestinya engkau jangan minta pada orang lain. Tetapi ketika mau menegur, tidak langsung membantah, menegur, apalagi mencaci maki, tidak. Hanya bertanya, "Fama hamalaka ala dzalik?" Yang membawamu berbuat seperti itu apa? Apa dalilnya? Barangkali ada dalil yang dia belum tahu. Masya Allah, ini adab pertama. Dijawab pula oleh beliau, oleh Husain ibn Abdurrahman, "Haditsun haddatsanahu Syu'bi." Hadis yang aku dengar dari Syu'bi. "Fama haddatsaka?" Apa yang disampaikan padamu? "Haddatsanahu an Buraidah ibn Husain." Dia menyampaikan padaku dari Buraidah ibn Husain, dari Nabi SAW, bahwa ruqyah paling manjur adalah untuk orang yang tersengat dan untuk orang yang kena mata, yang dijuluki dengan mata Sibam. Sesungguhnya Sibam nama daerah di Yaman. Karena kebanyakan orang di Sibam mata-matanya tajam-tajam, maka akhirnya siapapun yang memiliki kekuatan pada matanya dikatakan mata Sibam. Beliau berdalil dengan itu untuk menunjukkan saya disengat, maka saya memakai ruqyah. Padahal yang akan dibahas oleh Sa'id bin Jubair adalah jangan meminta pada orang lain. Maka dikatakan apa dalilnya? Ternyata dalilnya dibawakan hanya masalah bentuknya. Yang bagus untuk ruqyah adalah sesuatu penyakit yang disebabkan binatang berbisa. La ruqyata illa min 'ainin aw huma. Maka kata Sa'id bin Jubair, nah, bagus. Orang yang mendengarkan dalil kemudian diamalkan, bagus. Tapi aku mendengar hadis lain. Dia tahu bahwa hadis pertama tidak bertentangan dengan hadis kedua. Tidak bertentangan, hanya saja ruqyah itu mujarab memang. Boleh, apalagi untuk ain dan humma itu bagus. Dan engkau tidak salah. Tetapi kalau engkau tidak meminta pada orang lain, engkau memiliki keutamaan tinggi. Tetapi aku mendapatkan hadis dari fulan, kemudian disampaikan hadis yang kita bahas kemarin, yaitu diantara umat Rasulullah SAW ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ditanya siapa mereka? Diantaranya yang tidak meminta diruqyah. Akan kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Bismillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa sallam tasliman kathira.